Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai belum disahkannya APBD DKI oleh DPRD hingga kini, Pak? Cuma you bisa bayangkan, ini bulan Agustus nggak disahkan sampai sekarang. Bagaimana dia bisa bangun? So, habis dia disahkan misalnya bulan ini pun tinggal 3 bulan lagi, apa dia bisa habiskan begitu banyak dia punya anggaran belanja sekaligus? Makanya itu kan di Jakarta ini nggak bisa diselesaikan banyak proyek-proyek infrastruktur itu. Ini kan stimulus untuk sebenarnya ekonomi kita juga bergerak. Kalau anggaran belanja ini juga sudah masuk ke pasar dan menggerakkan ekonomi kita. Tapi ini semua terlambat, sehingga kita sudah hampir menghadapi bulan triwulan terakhir daripada tahun ini. Nah, melihat kenyataan menyedihkan tersebut, kira-kira apa pemicunya, Pak? Saya ini betul-betul, you tanya, saya nggak tahu, you mesti tanya sama Presiden you itu. Karena sekarang ini kan saya melihat pemerintahnya mungkin tidak ada sama sekali karena terlalu banyak politisasi juga dari anggota-anggota DPRD yang di DKI itu, sehingga akhirnya gubernurnya juga nggak bisa apa-apa. Ya, karena semua yang mesahkan ini kan kekuatannya lebih banyak kepada DPRD. Nah, mereka main semua lah di sana itu kan, mencari proyek-proyek yang mungkin bikin enak dia sendiri-sendiri aja, tapi nggak melihat kepentingan rakyat banyak. Dan dengan memperlambat ini kan mereka akhirnya merusak daripada pembangunan yang bikin rakyat juga kena semuanya. Yang dipikirkan itu nggak ada kepentingan rakyat banyak lagi sekarang saya lihat, selama apalagi ini mendekati pemilu. Apa yang mereka bikin saya nggak tahu juga. Tapi ya ini tragedi menurut saya yang membuat kita ini sedih juga melihat ini semua. Wakil-wakil rakyat ini yang sebenarnya ikut menyabot kepentingan rakyat banyak ini. Dengan segala alasan-alasan teknisnya ya kalau you tahu kan mereka pintar lah cari-cari alasan itu. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas waktu dan visi yang telah Anda sampaikan. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.